السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang ke-24, yaitu bab min fadaili Sa'd bin Mu'adzin radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'd bin Mu'adz adalah salah satu dari tokoh-tokoh Ansar, pemuka-pemuka Ansar dan pemimpin-pemimpin Ansar. Ya. Ada dua Sa'd yang terkenal dari kaum Ansar. Yang pertama ini Sa'd bin Mu'adz, kemudian Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Bab ini menjelaskan keutamaan Sa'd bin Mu'adz yang kemarin sempat kita simpulkan. Nabi SAW mengabarkan bahwa arasy Allah yang maha pengasih bergetar ketika meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Kita juga kemarin mengisyaratkan penuturan An-Nawawi ketika dia mensyarahkan kata-kata bergetar arasy Allah yang maha pengasih. Beliau mengatakan terjadi perbedaan pendapat, ikhtalafal ulama, antara para ulama dalam menta'wilkan atau menjelaskan tentang makna hadis ini. Apakah ala zahirihi, apakah sesuai dengan zahir hadis ini bahwa arasy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar ketika Sa'd bin Mu'adz meninggal, atau lainnya. Dan beliau mengatakan wa hadzal qaulul muhwal muhtar wa huwa zahiru wa hadzal qaulu huwa zahirul hadith wa huwal muhtar. Ya, ini pendapat yang merupakan zahir dari hadis dan dia yang terpilih. Nawawi memilih pendapat ini bahwa benar-benar arasy Allah bergetar disebabkan kesenangan atau kegembiraan dengan meninggalnya Sa'd bin Mu'adz, dan gembiranya bukan karena matinya, tetapi karena ketika Sa'd bin Mu'adz meninggal tentu ruhnya akan diangkat dan akan dibawa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan antara dia arasy dengan ruhnya Sa'd ini yang membuat arasy bergembira, senang. Ya, ini makna yang dipilih oleh Nawawi dan juga merupakan pendapat sebagian besar para ulama, dan itu juga yang ditekankan oleh Ibnu Hajar dalam syarah hadis ini di kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 6293. Hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 6293. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdu bin Humaidin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُؤَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اِهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Kata Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi, salah satu dari 7 sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, atau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika atau saat itu jenazah Sa'ad ibn Mu'ad berada di hadapan mereka. Ya, berada di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Saat itulah Jabir bin Abdullah mendengar Nabi SAW berkomentar tentang jenazah Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ihtazza laha arsyur rahman. Ihtazza, bergetar, ya. Ihtazza artinya bergetar. Laha, baginya atau karenanya, maksudnya karena jenazah tadi. Arsyur rahman, aras Allah yang maha penyayang. Banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama tentu keutamaan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an Al-Ansari. Itu seperti yang tadi kita jelaskan dari uraian Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa arasy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar karena senang, gembira ketika Sa'ad ibn Mu'ad meninggal, karena akan diangkat ruhnya dan akan dibawa ke langit dan dekat dengan arasy. Ya. Ini yang membuat dia bergembira. Itulah keutamaan Sa'ad ibn Mu'ad. Kemudian faedah yang kedua adalah menyampaikan pujian. Menyampaikan pujian terhadap orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak ada lagi sisi negatifnya, atau tidak ada yang membahayakan, tidak akan merusak orang yang dipuji tersebut. Jadi memuji dalam istilah syairnya, dalam bahasa Arab namanya rotha, itu pujian yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan dalam banyak bait-bait syair, para penyair-penyair memuji orang-orang yang memiliki keutamaan setelah mereka meninggal dunia. Dan Nabi SAW menyampaikan, belum dikuburkan, ya, di hadapan para sahabat semua, bahkan di hadapan jenazah, Nabi memuji, ihtazza, memuji Sa'ad ibn Mu'ad dengan mengatakan, ihtazza laha arsyur rahman. Jadi memuji orang yang sudah meninggal dunia tidak mengapa, dan tidak dikhawatirkan akan rusak kebaikan dan amal soleh orang tersebut, karena dia sudah meninggal dunia, sudah terputus, dan tidak akan dikhawatirkan lagi ibadahnya rusak. Sementara orang yang masih hidup, Nabi SAW melarang untuk dipuji di hadapannya. Ya, Nabi SAW melarang, karena walau bagaimanapun keikhlasan orang tersebut ketika pujian itu ditujukan kepadanya, apalagi di hadapan orang banyak, ini dikhawatirkan. Ya. Dan dia pun sangat khawatir dan takut. Dan sering kali kita mendengar ulama-ulama yang saleh, yang sudah tua-tua, ketika diberikan sanjungan-sanjungan sebelum ia menyampaikan nasihat-nasihatnya, menyampaikan ceramahnya, mereka menghentikan moderator untuk melanjutkan pujian-pujian tersebut. Kita seringkali mendengar Syekh Abdul Aziz bin Ubaz rahimahullahu taala, dari rekaman-rekaman yang disebarkan, beliau menghentikan moderator ketika memberikan atau menyampaikan biodatanya. Biodatanya saja. Ya. Dan menyampaikan pujian-pujian, menyebutkan sanjungan-sanjungan yang memang dia memilikinya, tetapi dia menghentikan karena dia khawatir. Begitu juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dengan tegas, dan bahkan ketika moderator memberikan alasan, menyampaikan alasan bahwa dia mesti menyebutkan, yang mengatakan abadan, artinya ini penolakan dengan tegas. Ya, penolakan dengan tegas, jangan kamu lanjutkan. Ya. Jangan kamu lanjutkan. Nah, ini memahami apa yang dimaksud oleh Nabi ketika melarang orang memuji seseorang di hadapannya dan juga di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak. Sementara ketika dia sudah meninggal dunia, ini buktinya Nabi SAW menyampaikan, menjelaskan pujian untuk Sa'ad bin Mu'adz, menyampaikan kelebihan-kelebihannya, dan kelebihan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi adalah ihtizazu arsyir rahman li mautihi radhiyallahu ta'ala, bergetarnya arasy Allah disebabkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini, adanya arasy, adanya arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran tidak sedikit kita temukan penisbatan arasy ini kepada Allah. Ya. Menisbatkan arasy kepada arsyu rabbika. Ya. Arasy Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu. Ya. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya arasy Allah. Dan dia makhluk Allah yang terbesar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa arasy itu makhluk Allah yang besar. Ketika menafsirkan ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Nabi SAW dalam riwayat ini menjelaskan tentang berapa kelebihan luasnya kursi dari langit dan bumi, dengan memberikan perumpamaan bahwa langit dan bumi itu umpama lempengan besi, halaqah, sebuah lempengan besi yang kecil, dan kursi Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas daripada langit dan bumi itu adalah lapangan yang luas, padang pasir yang luas. Halaqatin fi falah, seperti lempengan besi kecil berada di padang pasir yang luas. Padang pasirnya itu adalah kursi Allah, sementara langit dan bumi lempengan kecil tadi. Kemudian Nabi mengatakan begitu juga perumpamaan luasnya arasy daripada kursi. Ya, umpama kursi tersebut sebuah lempengan, dan arasy Allah itulah padang pasir yang luas. Ya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Arasy yang sebegitu besar adalah ciptaan Allah. Arasy Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menjelaskan bahwa arasy itu makhluk. Ya. Arasy itu makhluk, ada. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dia istiwa di atasnya, di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. 7 kali dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa dia istiwa. Ya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah mengabarkan. Dan yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Dan Allah maha ghaib, sementara kita tugasnya hanya mengimani kabar, ya, berita, mengimani kabar dari Allah, bukan untuk mengoreksi, ya, bukan untuk mengoreksi. Dan kita wajib beriman bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Tidak ada yang satu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun yang setara, setanding dengan Allah. Tidak ada satu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani, dan kita juga wajib mengimani berita dari Allah yang mengabarkan bahwa Dia istiwa di atas arasnya. Bagaimana istiwanya? Bukan tugas kita. Dan kita tahu, yakin, beriman, percaya bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengimani. Cukup mengimani bahwa Allah istiwa di atas arasnya, sementara bagaimananya bukan tugas kita. Bukan tugas kita untuk mengoreksi, untuk menganalisa, untuk meneliti, untuk membuat riset, sehingga kalau seandainya dia benar-benar istiwa, lalu kita katakan, ah, berarti Allah butuh kepada arasnya. Andai kata aras itu bergetar, maka Allah pun bergetar. Andai kata aras itu begini, begini, begini, banyak konsekuensi-konsekuensi negatif menurut kemampuan penilaian kita sebagai manusia yang lemah, akhirnya kita bawakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya kita mengatakan, oh, bukan itu maksudnya. Allah memang berfirman demikian, tetapi maksudnya bukan itu. Dari mana kata maksud ini? Apakah Anda lebih tahu datang dari Allah? Sementara kalau seandainya bukan itu maksudnya, kenapa Allah tidak menjelaskan maksudnya bukan itu? Kenapa Rasulullah SAW tidak menjelaskan bukan itu maksudnya? Para sahabat juga tidak ada satu pun dari mereka yang mengoreksi. Ketika ayat ini turun, mereka semua paham bahwa itu sekedar untuk membenarkan, mempercayai, mengimani berita, sementara hakikatnya bukan tugas manusia. Serahkan kepada Allah, ilmunya kepada Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Mereka sedikit pun tidak meliputi ilmu Allah SWT. Bagaimana mereka mengenali sifat Allah sementara zat Allah saja mereka tidak mengetahuinya? Sementara al-qawlu fil sifati kal-qawli fil dhat. Kata para ulama bahwa berbicara tentang sifat, pokok dasarnya berbicara tentang zat. Jika engkau tidak mengenali zat Allah, tidak mengetahui tentang zat Allah, bagaimana engkau mengenali sifat Allah? Bagaimana engkau berbicara dengan tegas, dengan begitu percaya tentang sifat Allah, sementara zatnya saja Maha Ghaib? Tugas kamu hanyalah untuk membenarkan berita dari Allah Jalla fi'ala. Jadi istiwanya sesuai dengan kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah. Suatu ketika Imam Malik menjelaskan tentang sifat istiwa ini, menukilkan ayat-ayat dalam Quran yang begitu banyak mengarahkan kepada keyakinan ini. Tiba-tiba ada salah satu dari jemaahnya bertanya, kaifastawa? Pertanyaan ini ditujukan kepada Imam Malik, bagaimana Allah itu istiwa? Imam Malik diam, wajahnya merah, ya, marah. Lalu dia membuat kaidah yang sampai hari ini, kaidah ini menjadi kaidah yang baku. Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu dalam bahasa Arab jelas. Tidak perlu dibuat makna yang baru. Orang Arab tahu. Yang mengerti bahasa Arab dari orang yang bukan Arab tahu makna istiwa. Al-istiwa'u ma'lum. Maksudnya makna kata istiwa. Wal-kaifu majhul. Dan bagaimananya itu tidak diberitahukan oleh Allah. Sementara pertanyaan tadi kan bagaimana? Wal kaifu majhul. Sementara bagaimananya hakikatnya majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani sifat istiwa ini wajib. Kenapa wajib? Karena Allah mengabarkan. Dan kita wajib mengimani dan mempercayai. Kemudian dia mengatakan wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya istiwa ini perkara yang baru. Kenapa perkara yang baru? Ketika ayat ini turun kepada para sahabat, satu pun sahabat tidak pernah bertanya. Karena memang mereka tahu bahwa itu bukan tugas mereka untuk menanyakan bagaimananya. Allah tidak menjelaskan. Nabi juga tidak menafsirkan, tidak menjelaskan bagaimananya. Sehingga mereka ketika mengetahui itu, tidak satu pun mereka yang menanyakan kepada Nabi SAW, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa. Setelah menjelaskan tentang mengimani istiwa ini adalah wajib. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak mengetahui pertanyaan seperti ini kecuali dari sahibu hawa, kecuali orang yang mendahulukan hawa nafsu, lalu orang itu diusir dari majelisnya. Imam Malik ibn Anas, imamu dari hijrah, menjelaskan kaidah ini. Jelas, orang awam pun tidak perlu repot-repot mencari makna-makna yang lain. Semua kaum muslimin dari yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, cukup mengimani. Bagaimana itu bukan tugas mereka. Karena nanti kalau sudah masuk kepada bagaimana, ini akan muncul konsekuensi-konsekuensi buruk. Bagaimana kalau seandainya begini, akhirnya ditolaklah berita dari Allah. Maksud istiwa itu sebenarnya adalah menguasai. Ini sudah mulai mengereksi itu. Allah tidak mengatakan istawna, tapi Allah mengatakan istawa. Tetapi karena konsekuensi ketika dibawakan kepada bagaimana, sehingga nanti tidak layak untuk Allah, akhirnya dibawa maknanya kepada yang menurut manusia itu layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan istawa berada di atas aras maksudnya. Karena kalau berada di atas aras nanti akan berpengaruh kepada Allah. Bisa jadi nanti arasnya terjatuh, arasnya sekarang bergetar, nanti Allah juga bergetar di atasnya. Konsekuensi ini sampai ke sini terjadi. Kenapa? Karena berupaya untuk masuk kepada area dan zona yang bukan haknya manusia untuk berbicara. Bagaimananya sifat Allah itu bukan hak manusia untuk berbincang dan mengomentari. Ya. Cukup menerima dan mengimani berita tersebut sesuai dengan kemahabesaran Allah. Allah sudah terang-terangan mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, faedah yang ketiga dari hadis ini adalah yang kedua tentang aras Allah Subhanahu wa taala, keberadaan aras Allah Subhanahu wa taala dan aras Allah makhluk yang besar, dan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia istiwa di atasnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengimani seperti yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian Ar-Rahman, penisbatan aras kepada Allah dengan nama Ar-Rahman ini juga memberikan kepada kita catatan penting bahwa aras ini adalah makhluk yang menunjukkan kemahasempurnaan sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala, sifat penyayang dan pengasih Allah Subhanahu wa taala. Arsyur Rahman. Ya, dipilih nama Ar-Rahman. Ya. Dan juga berkaitan dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Ya. Yang mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Jalla fi'ala. Itu hadis yang pertama, dan kita lanjutkan hadis yang kedua. 6294. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Abdullah ibn Idris Al-Audi qala akhbarana Al-A'mash an Abi Sufyana an Jabirin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtazza 'arsyur Rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Ya, sama dengan hadis yang tadi, tetapi tidak ada cerita di awalnya tentang kapan Nabi mengucapkan hadis ini. Sementara di hadis yang pertama, ketika jenazah Sa'd bin Mu'adz berada di hadapan mereka. Di hadis yang kedua ini tidak ada penjelasan tentang itu, hanya seputar hadis komentar Nabi, penjelasan Nabi tentang kemuliaan Sa'd bin Mu'adz. Berikutnya 6295. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdullah ar-Ruzzi qala haddatsana Abdul Wahhab ibn Atha al-Khaffaf an Sa'idin an Qatadah qala haddatsana Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ini hadis Anas juga termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya. Anas bin Malik Al-Ansari, ya, anaknya Ummu Sulaim, dan dia adalah pelayan yang melayani Nabi SAW, ya, sekitar 10 tahun, sebagaimana juga telah kita pelajari dalam ungkapan beliau di Sahih Muslim ini, melayani Nabi sekitar 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Dan dia salah satu dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kata Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa janazatuhu mawdu'ah. Ini sama dengan hadis pertama di dari hadis Jabir tadi, ketika jenazah saat diletakkan, ya, yakni sa'dan, yaitu diletakkan di hadapan mereka dan mungkin hendak dibawa menuju ke pekuburan atau ke tempat di mana dia akan dikuburkan. Ketika jenazah itu diletakkan, Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, ihtazzalaha arsur rahman, sama dengan hadis pertama dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ya. Berikutnya 6296. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa bin Bashar. Ya. Ini dua orang gurunya Imam Muslim, Muhammad bin al-Musanna dan Ibnu Bashar. Kedua-duanya bernama Muhammad. Muhammad bin al-Musanna, ya, gelarnya Az-Zamin. Sementara Ibnu Bashar namanya Muhammad ibn Bashar, ya, gelarnya Bundar. Ya. Saya pernah juga menyampaikan ketika kita ditugaskan untuk menghafal gelar-gelar para perawi hadis ini. Jadi untuk melengketkan hafalan, terkadang kita menyesuaikan dengan kata-kata yang familiar, ya, familiar bagi kita. Karena Muhammad ibn Bashar ini gelarnya Bundar. Jadi untuk melengketkan kata bundar dalam bahasa kita, ya, bundar. Bundar sesuatu yang bulat, ya. Nah, dan itu gelar Muhammad ibn Bashar. Dan mereka biasanya mereka berdua ini berguru kepada Muhammad ibn Ja'far. Namanya Muhammad juga, guru mereka berdua, dan gelarnya Gundar, ya. Ketika kita menghafalnya, kami dahulu di kampung saya gosok gigi itu namanya gundar gigi, ya. Jadi untuk melengketkan hafalan, dibawakan kepada kata-kata tersebut sehingga sulit untuk lupa, ya. Ini puluhan tahun yang lalu kita menghafalnya, ya. Tahun 95-96, ya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak lupa karena upaya untuk melengket-lengketkan itu. Ibnu Bashar namanya Muhammad, kedua-duanya gurunya Imam Muslim. Nah, di sini sama, ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Ini guru mereka berdua yang tadi gelarnya Gundar. Ghain, Nun, Dal, Ra. Ghain, Nun, Dal, Alif, Ra. Gundar. Ya. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu al-Bara. Ini sahabat yang lain, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير atau حلة حرير. Ini manakib yang lain. Kalau tadi kan ketika meninggal bergetar aras Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Sementara keutamaan Mu'adz yang lain atau Sa'ad bin Mu'adz yang lain adalah kata Al-Bara bercerita, uhdiyat li Rasulillah SAW hullatu harir. Nabi SAW dihadiahi pakaian sutra. Kita pernah menjelaskannya, berbeda hukumnya memiliki dengan memakai. Berbeda, ya. Memiliki emas, laki-laki punya emas, dengan memakai emas, hukumnya sama? Hah? Berbeda. Memiliki emas boleh atau tidak? Memakai emas, nah, sama dengan sutra. Ya. Karena emas dan sutra ini memang diharamkan untuk laki-laki memakainya. Ya. Dan saya haramkan untuk laki-laki. Ala dzukuri ummati. Maksudnya haramkan memakainya, menggunakan. Ya. Sementara memiliki tidak diharamkan, dibolehkan. Makanya Nabi SAW mendapatkan hadiah pakaian sutra. Ya. Pakaian sutra. Ya. Uhdiyat di Rasulullah SAW hullatu harir. Mendapatkan setelan pakaian sutra sebagai hadiah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian faja'ala ashabuhu yalmisunaha. Sutra kan halus. Ini terbagi dua. Di surga itu nanti ini di antara hikmah kenapa diharamkan bagi laki-laki, karena dia pakaian hias. Pakaian hias, makanya perempuan boleh menggunakan. Ya, boleh menggunakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Dan laki-laki di dunia tidak berhias dengan perhiasan perempuan. Sementara nanti di akhirat di surga itu sudah bukan lagi masa taklif, bukan lagi pembebanan syariat, tetapi masa mendapatkan balasan. Jadi tidak ada lagi taklif, menikmati. Makanya pakaian sutra di surga terbagi dua. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin. Sutra yang halus dan sutra yang kasar. Ya. Dan yang didapatkan Nabi SAW di dunia, yang tadi dihadiahkan untuknya, yang ada di dunia, saya tidak tahu apakah ada pembagian seperti ini, tetapi umumnya sutra itu halus. Makanya ketika Nabi mendapatkan hadiah sutra kain sutra tersebut, para sahabat faja'ala ashabuhu yalmisunaha atau yalmasunaha, ada dua riwayat, yalmisunaha mimnya berbaris kasra atau yalmasunaha mimnya berbaris fathah. Di sini mimnya berbaris kasra, yalmisunaha, mereka mengusap-ngusapnya. Ya. Mengusap-ngusapnya. Wa ya'jabuna min liniha, dan mereka kagum dengan kelembutan dan kehalusan bahan sutra yang didapatkan oleh Nabi berupa hadiah tadi. Itu yang diceritakan oleh Al-Bara radhiyallahu ta'ala an. Lalu Nabi SAW ketika melihat kekaguman para sahabatnya dengan kelembutan dan kehalusan bahan sutra yang sudah menjadi miliknya tadi, ia bertanya, faqal ata'jabuna min lini hadhihi ya, apakah kalian begitu kagum dengan kelembutan dan kehalusan pakaian ini, hullah ini? Ya. Lalu dia mengatakan, maksudnya memberikan kekaguman yang lebih harus terjadi. Ya, mereka kagum dengan kelembutan bahan sutra yang didapatkan oleh Nabi berupa hadiah. Lalu Nabi mengatakan, lamanadilu Sa'd ibn Mu'adzin fil jannah khairun minha wa alyan. Ini perbandingan antara sutra, gambaran perbandingannya, bukan perbandingan yang mutlak, tetapi bayangan sutra di akhirat di surga dengan sutra di dunia. Kata Nabi, lamanadilu Sa'd ibn Mu'adz fil jannah. Manadilu mim nun alif dal berbaris kasra ya lam, ini jamak mufradnya, kata yang maknanya satunya mufrad itu mindil, artinya adalah sapu tangan. Sapu tangan itu pakaian kecil yang biasa dilipat kemudian kita letakkan di tangan kemudian atau di saku untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya untuk mengusap keringat, itu mindil namanya. Dan sekarang ini kata mindil bisa jadi tisu, ini juga dalam bahasa Arab mindil namanya. Ya, karena untuk mengusap. Ini kan kalau yang bahannya ini kan setelah kita gunakan kita campakkan. Dan mindil ini fungsinya untuk hal-hal yang dalam tanda petik yang kotor, ya, untuk mengusap keringat, untuk membuang ingus, air ludah, atau hal-hal yang terjadi kotor di badan kita, itu mindil di dunia. Dan di surga nanti pakaian ini juga ada. Dan nampak kita bahwa sapu tangan atau pakaian yang dinamakan mindil ini adalah bahan sesuatu pakaian yang digunakan untuk hal-hal yang kotor. Berarti perbandingan sapu tangan dengan pakaian baju kita kan berbeda, perhatian kita juga berbeda, ya. Atau dengan celana, atau dengan pakaian yang lain, tidak akan mungkin tingkatan mindil ini menyamainya. Dia adalah bahan pakaian yang paling rendah. Di surga nanti mindilnya sa'ad, berarti pakaian yang paling rendah. Man, atau mindilnya sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih lembut dari sutra yang kalian kagum sekarang ini. Bayangkan bagaimana perbandingan pakaian yang dipakai, ya, dengan pakaian sutra di dunia. Yang paling rendah saja derajatnya dan fungsinya itu lebih halus daripada sutra di dunia. Bagaimana dengan pakaian yang berbangga-bangga orang dengannya? Pakaian bajunya, celananya, setelannya, ya. Ini tentu lebih halus dan lembut daripada sekedar sapu tangan. Sementara perbandingan pakaian yang tadi yang merupakan pakaian yang dipakai itu tidak sebanding sedikit pun kelembutannya dengan sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga. Nah, ini keutamaan yang lain dari keutamaan Sa'ad. Dan yang dibawakan atau yang ditegaskan oleh hadis ini, yang pertama masuk surganya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Berita dari Nabi bahwa Sa'ad bin Mu'adz masuk surga dengan mengabarkan bahwa dia dengan sapu tangannya di surga. Tidak mungkin sapu tangan saja di surga sementara Sa'adnya tidak di surga. Ini adalah kabar gembira bahwa Sa'ad bin Mu'adz akan masuk surga. Dan banyak hadis-hadis yang mengandung syafaat Nabi, berita dari Nabi terhadap sebagian para sahabat bahwa mereka masuk surga. Terutama yang paling masyhur adalah 10 sahabat, al-asratul mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang disampaikan atau diberitakan oleh Nabi masuk surga. Kenapa mereka terkenal? Karena memang dalam satu ungkapan, si fulan, si fulan, si fulan, bukan begitu. Si fulan di surga. Maksudnya Abu Bakar Siddiq, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Dan seterusnya dari 10 orang Nabi SAW satu persatu mengatakan di surga, di surga. Kemudian yang lainnya secara orang per orang banyak sekali. Bilal bin Rabah, ya, Ukashah bin Mihsan, Abdurrahman bin Auf, dan sekarang ini Sa'ad ibn Mu'ad, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa sapu tangannya di surga lebih lembut daripada sutra yang paling mewah di dunia. Ya, sapu tangannya saja itu pakaian yang paling rendah. Ini faedah yang sangat penting, ya, dari hadis ini yang menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian yang juga sangat penting untuk kita ketahui bahwa kenikmatan surga itu yang kita pahami di dunia sebagai nikmat. Ya. Yang kita ketahui di dunia sebagai nikmat. Makanan nikmat. Nanti Allah Subhanahu wa taala kabarkan makanan-makanan di surga. Ya. Tetapi tidak akan sebanding. Apa yang dianggap nikmat di dunia tidak akan sebanding dengan nikmat yang disediakan oleh Allah di surga. Minuman juga nikmat. Tidak akan sebanding nikmat yang kita ketahui dari minum ini. Selezat apapun minuman di dunia tidak akan mungkin sebanding dengan minuman di surga. Ya, seperti madunya, khamarnya, susunya. Ini tidak akan sebanding dengan di dunia. Begitu juga buah-buahannya, lezatnya, bentuknya, banyaknya, tanpa ada musimnya, cara memetiknya. Di dunia ini kita akan merasa betapa nikmatnya ketika kita langsung bisa memetik buah-buahan. Makanya nanti ada fasilitas untuk memberikan kenyamanan mendapatkan buah-buahan langsung memetik dari batangnya. Ya. Misalnya jambu atau jeruk misalnya, ketika ada tempat-tempat wisata yang menyediakan fasilitas memetik langsung. Rasa nyaman ini di surga ada. Makanya Allah sinyalir ini dengan mengatakan kutufuha daniya. Buah-buahan yang dipetiknya sangat dekat. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Ya, dan dimudahkan memetiknya. Nah, ini jadi gambaran kenikmatan yang ada di surga itu sudah dapat dipantau atau dirasakan gambarannya oleh manusia di dunia. Makanya itulah hikmah kenapa Allah cerita tentang itu di Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi dalam hadisnya, tentang selimutnya, tentang pasangan-pasangan, tentang istri ya, yang merupakan kenikmatan dalam pandangan manusia di dunia, itu di akhirat luar biasa dan tidak akan mungkin ada bandingannya. Ya, bagaimana pasangan di akhirat itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tidak ada bau sedikit pun, tidak ada kotoran sedikit pun, dan tidak pernah hilang keperawanannya. Ya, keperawanan seorang istri di surga tidak akan pernah hilang. Ya. Walaupun sudah menjadi istri penghuni surga, ini tidak akan mungkin ada di dunia. Tidak akan mungkin ada di dunia. Ada sebagian ulama tafsir menjelaskan tentang istrinya Fir'aun, Asia. Ini memang tidak terjadi hubungan badan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun statusnya istri. Di antara penafsiran firman Allah dalam doa Asia, Rabbi najjini min Fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Perbuatan ini sebagian para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah tidak sampai lepas keperawanannya atau tidak ada terjadi perhubungan badan. Ya. Di antara penafsir para ulama tafsir, tetapi yang masyhurnya adalah kekufurannya. Jadi kekufuran Fir'aun tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh sedikit pun kepada istrinya Asia. Adapun di surga, kenikmatan yang luar biasa dirasakan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya, tetapi istrinya tetap perawan. Ini tidak akan mungkin ada di dunia. Jadi memang gambaran kenikmatan itu ada, tetapi perbandingannya tidak akan mungkin ada. Makanya Abdullah bin Abbas ketika berbicara tentang makanan di surga, kenikmatan makanan di surga atau buah-buahannya, dia mengatakan kesamaannya yang ada apa yang nikmat di dunia dari makanan dan buah-buahan dengan di surga itu kesamaan hanya pada nama. Ya, hanya pada nama. Karena di surga ada anggur, ya, kesamaan pada nama, tetapi tidak akan mungkin sama pada rasanya, pada kenikmatan dan kelezatannya, cara memetiknya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari apa yang diambil dari faedah dari hadis keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, bahwa dia dijamin oleh Nabi masuk surga, kemudian sapu tangannya di surga itu ternyata lebih halus dan lebih lembut daripada sutra yang tertinggi kualitasnya di dunia. Baru hanya sapu tangan, belum lagi pakaian-pakaian yang lain. Dan sapu tangan adalah kain kecil yang hanya sekedar untuk membersihkan sesuatu. Ya. Adanya sapu tangan ini di surga tentu bukan untuk membersihkan yang kotor, karena tidak ada yang kotor. Tapi gambaran kenikmatan yang ada di dunia. Ya. Gambaran kenikmatan yang ada di dunia, bahwa sapu tangan saja yang merupakan pakaian yang tidak berharga, atau pakaian yang dimiliki oleh seorang manusia yang tentu fungsinya juga tidak terlalu banyak untuk penampilan, itu ternyata lebih indah dari pakaian yang termahal dan tertinggi kualitasnya di dunia. Nah, ini faedah yang lain dari hadis ini. Hadis tadi nomor berapa? Kita tidak 6296 ya. Ya. Kemudian hadis setelahnya 6297. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah am qala anba'ani Abu Ishaq qala sami'tu al-Bara ibn Azib. Yang tadi kan hanya Bara saja ya. Tidak ada penjelasan bahwa dia Ibnu Azib. Ya. Ini juga menunjukkan salah satu faedah membaca hadis dengan sekian banyak riwayat. Karena satu riwayat akan menambahkan ya, kejelasan riwayat yang lain yang tidak terlalu jelas. Seperti nama seseorang. Seperti sekarang Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak ada penambahan penyebutan nama ayah di riwayat yang sebelumnya. Radhiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallam bi thawbi harir. Nabi pernah dia datangkan pakaian yang terbuat dari sutra, fa dzakaral hadis, kemudian dia menyebutkan hadis lengkapnya. Summa qala bunu abdah qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadza au bimitslihi. Jadi Ibnu Abdah, gurunya Imam Muslim di sanad yang pertama, ya, ternyata dia mendapatkan hadis ini juga dari jalur yang lain. Dari jalur yang lain, yaitu dari Abu Daud, dan Abu Daud mendapatkan dari jalur yang lain, yaitu Syu'bah. Bukan Syu'bah, tetapi Syu'bah yang bercabang. Syu'bah ini mendapatkan hadis yang sama dari guru pertamanya adalah Abu Ishaq, kemudian guru keduanya adalah Qatadah. Ternyata sahabatnya berbeda. Sahabat dari jalur yang pertama yaitu Abu Ishaq, yaitu Bara ibnu Azib. Sementara Syu'bah mendapatkan hadis itu dari jalur Qatadah ibnu Da'amah As-Sadusi, dari gurunya Anas ibnu Malik. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam riwayat ini? Memberinya dua nomor. Nomor yang pertama 6297 itu hadis Al-Bara' bin Azib. Sementara hadis Anas bin Malik yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur yang hampir sama, cuma dari Syu'bahnya yang bercabang, dan ternyata bukan lagi dari Al-Bara' bin Azib tetapi dari Anas bin Malik. Jadi dari hadis Anas bin Malik ini nomor tersendiri. Dan untuk nomor yang sekarang kita berikan dua nomor, 6297 dengan 6298. Yang 97-nya itu hadis Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu an, dan hadis 98-nya adalah hadis Anas Ibn Malik, lafaznya sama. Bimithlihi atau binahwi hadza, hampir sama. Yaitu Nabi mendapatkan hadiah pakaian sutra, kemudian para sahabat melihat, kemudian mengusap-ngusap dengan kekaguman yang luar biasa. Wow, halus sekali. Lalu Nabi SAW ketika itu menyinggung tentang keutamaan Sa'ad. Ternyata pakaian sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az di surga lebih halus daripada apa yang sekarang kalian kagumi dari pakaian di dunia. Ya. Berikutnya 6299. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Amr bin Jabalah qala haddatsana Umayyah bin Khalid qala haddatsana Syu'bah bihadzal hadis bil isnadaini jami'an kariwayati Abi Dawud. Jadi hadis ini dua sanadnya juga. Berarti dia juga dua, dari dua orang sahabat. Berarti dia juga dua nomor. Satu dalam kitab ini, tapi kita buatkan dua nomor karena hampir sama dengan hadis sebelumnya. Berarti sekarang ini nomornya 6299 dengan 6300. Ya, 6300. Setelahnya 6301. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Syaiban an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jubbatan min sundus. Ya, jubbah min sundus. Kata Anas dalam riwayatnya sekarang ini bahwa Nabi mendapatkan hadiah berupa jubbah. Jubah pakaian gamis, ya, pakaian gamis yang terbuat dari sutra yang halus. Wa kana yanha anil harir, adalah Nabi SAW melarang dari pakaian sutra. Ini para sahabat tahu, tapi tadi kita sudah jelaskan bahwa memakai dengan memiliki berbeda. Memakai memang yang dilarang oleh Nabi, sementara memiliki tidak terlarang. Memiliki bisa jadi untuk dijual kepada wanita atau dijual untuk hanya sekedar dimiliki. Ya. Fa'ajiban nasu minha, maka orang-orang kagum dengan kualitas pakaian tadi. Faqal, lalu Nabi mengatakan walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Ini perbedaan dengan sebelumnya. Di sini didahului oleh sumpah. Nabi SAW bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Maksudnya bersumpah dengan Allah. Kalau tadi kan hanya berita, lamanadilu sa'din fil jannah. Tetapi tetap ada penegasan di sana, karena ada lam. Lamanadil. Lam itu lamut taukid. Lam yang fungsinya untuk menekankan atau menegaskan. Benar-benar atau sungguh. Sementara di sini penekanannya dengan sumpah. Tentu lebih tegasnya, lebih besar, lebih dalam penegasan dengan sumpah ini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah. Inna ini juga termasuk sarana atau alat untuk menekankan. Jadi sumpah dengan inna, demi Allah sesungguhnya. Sesungguhnya manadila sa'di min mu'az fil jannah ahsan min hadha, sapu tangan Mu'az di surga lebih indah daripada ini. Ya. Ini perbedaannya dengan lafaz yang sebelumnya, tetapi tetap ada penekanan dan penegasan tentang masuk surganya Sa'ad bin Mu'az, dan dia sapu tangannya saja itu lebih indah daripada sutra yang terindah di dunia. Ya, wallahu a'lam. Terakhir 6302. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Muhammad bin Bashar qala haddatsana Salim ibn Nuh qala haddatsana Umar bin Amir an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna ukaydira dawmatil jandali. Ini ada juga penegasan atau penjelasan yang sebagai tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Di sini Anas menceritakan siapa yang memberi hadiah. Siapa yang memberi hadiah kepada Nabi. Kata Anas bahwa yang memberikan hadiah itu adalah Ukaydir Daumatil Jandal. Ya, Ukaydir Daumatil Jandal. Penguasa, pemimpin sebuah negeri, yaitu Daumatil Jandal. Dia pemimpin. Ya, di sini apa artinya? Ya, dia tidak diterjemahkan. Ukaydir Daumatil Jandal. Ukaydir mungkin saja sama dengan Azimur Rum, Najasyi, Kisra. Itu istilah untuk seorang pemimpin. Daumatil Jandal nama tempat. Ya, nama tempat. Jadi pemimpin Daumatil Jandal, penguasa. Ya. Petinggi Daumatil Jandal memberikan hadiah kepada Nabi hullatan, sebuah hullah, pakaian setelannya, pakaian atas bagian bawah dan bawah yang terbuat dari sutra. Fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan persis dengan sebelumnya. Walam yadhkur fihi wa kana yanha anil harir, dalam riwayat ini tidak ada penjelasan bahwa Nabi melarang dari sutra. Walaupun tidak ada di sini, di sana ada, tetap berlaku. Walaupun dalam riwayat ini tidak ada larangan, langsung secara tegas, tetapi dalam riwayat lain ada bahwa Nabi melarang memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Ya, memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Sementara sisanya sama dengan hadis-hadis atau hadis sebelumnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis di bawah bab ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dengan 9 nomor yang telah kita buat dan 7 buah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Sa'ad ibn Mu'adz. Riwayat yang pertama ketika meninggal, ya, sebagai kesimpulan dari bab ini, riwayat yang pertama ketika beliau meninggal bergetar aras Allah yang Maha Penyayang. Dengan penafsiran yang seperti tadi, kemudian riwayat yang kedua bahwa dia dijamin masuk surga oleh Nabi SAW dengan mengabarkan bahwa sapu tangannya di surga itu lebih halus daripada sutra yang termahal atau terindah di dunia. Itu kesimpulan dari bab yang ke-24 ini seputar keutamaan atau sebahagian dari keutamaan Sa'ad ibn Mu'adz. Dan inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.